Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman mazidah. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, insyaallah kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Musabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah. Baik, kita sekarang masuk pada ahkam fi'il mudhari'. Baik, qala syarihu hafizahullah ta'ala, wa ammal mudari'u fa hukmuhu annahu taratan yakunu mu'raban wa huwa al-aktsar, wa taratan yakunu mabniyan fa yakunu mu'raban bi syarti alla tattasil bihi nunul inas wa la nunut tawkid. Baik, dari sini kita simpulkan, ya, wa ammal mudari', adapun fi'il mudari', hukumnya terkadang dia mu'rab, dan ini yang paling banyak, dan terkadang dia mabni. Ya, dia menjadi mu'rab kalau dia tidak bersambung dengan, ya, nunul inas dan nunun taukid. Berarti dari sini kita simpulkan al-asal fi al-fi'lil mudari' adalah al-i'rab. Kadarnya adalah al-i'rab atau kita kata al-mu'rab. Baik, al-asal fil-fil mudhari' al-mu'rab. Ya, Taib. Ketika dia dalam keadaan mu'rab atau kapan dia dalam keadaan mabni, ya, kharaja innal asal idza, satu, yang pertama ittasala atau kita salat bihi nunu al-inas yang kedua kita salat bihi nun at-taukid. Ya, ini harus kita pahami. Asalnya fil-fil mudhari' dia mu'rab. Kapan dia keluar dari asal? Kharaja minal asal idza, yang pertama kalau dia bersambung dengan nunul inas. Ya, kalau dia bersambung dengan nunul inas, dia menjadi apa? Ya, idza tasadat bihi nunul inas fayubna ala as-sukun. Idza tasarrat bihi nun at-tawqid fayubna ala al-fatah. Ini keadaan fi'il mudhari'. Qala wa huwa fi halati i'rabihi marfu'un da'iman hatta yadkhula 'alaihi nasibun fayansibuhu hatta yadkhula 'alaihi nasibun fayansibahu aw jazimun fayajzimahu. Ya. Baik, sekarang kita bicara al-asal fi i'rabi al-fi'il al-mudhari' al-asal fi i'rabi fi al-mudhari' ar-rafa. Ya, al-asal fi i'rabi fi al-mudhari' ar-rafa. Ya, hatta berarti hukum asalnya sekarang fi'il mudhari' dia selalu dia asalnya mu'rab. Ya, kemudian dia keluar dari i'rabnya, ya, dia keluar dari hukum asalnya dari keadaan mu'rabnya. Ya, kalau ada dua keadaan, kalau bersambung nunul inas, ya, maka mabni ala sukun, atau bersama dengan nun taukid khafifatah sakinah maka mabni ala al-fatah. Nah, sekarang dalam keadaan i'rabnya, dalam keadaan dia dalam keadaan i'rab, al-asal fi i'rabi fi al-mudhari' adalah rafa. Ya, wa huwa fi halati i'rabihi marfu'un daiman. Dia selalu marfu. Ya. Kapan dia keluar dari asal? Di sini kharaja minal asal, satu, idza dakhala alaihi nasibun fayansibuhu yang kedua idza dakhala alaihi jazimun fayajzi حكمه. طيب، سواء كان رفعه بضمة ظاهرة أو مقدرة، نحو يقوم ويسعى ويرؤ ويقضي، وقوله تعالى ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب، الأصل pada i'rab fi'il mudhari dia rafa. Apakah rafa'nya itu dengan dhammah zahirah atau muqaddarah? Ini sudah kita pelajari, contohnya yaqumu, yas'a, yad'u, yaqdi, dan firman Allah Subhanahu wa taala yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Ya. Fakulun min yakumu wa yamhaku fi'lun mudare'un marfu'un litajarudhi anin nasi' wal jazim walan turafhiyad dhamma Allahir ala akhirihi. Ya, wa ma'adahuma fi'lun mudare'un marfu'un litajarudhi anin nasi' wal jazim walan turafhiyad dhamma al-muqaddar ala akhirihi manam duhuriha ta'dur fi yas'a wa thikal fil baqi. Ya. فإن دخل عليه نصب نصبه نحو لن يقوم محمد أو جازم جزمه. Kalau dia masuk padanya yang menasabkan, ya, maka dia menjadi mansub. Ya, dia menasabkannya. Contohnya lan yaquma Muhammadun. Atau jazimun, atau maksudnya padanya jazim yang menjazamkan. Maka dia akan menjazamkan fi'il mudhari', contohnya lam yakum Muhammadun. Baik. Sebetulnya ini kita baca saja. Nanti. Fayakumu fayakuma fi'lun mudari'un mansubun bilan walamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhirihi. Ini sudah sering lewat di i'rab kita ya. Wayakum fi'lun mudari'un majzumun bilan walamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi ala akhirihi wa muhabadun fil misalain fa'ilun. Taib. فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على سكونه قوله تعالى والوالدات يرضعن. Ini bagus nih dijadikan PR nih. والوالدات يرضعن. Sampai di situ jadi PR. Ya. Coba di i'rab. Gampang itu. Ya. Apa yang ana jadikan PR insyaallah gampang-gampang. Wal walidatu yurdi'na, coba di i'rab. Ya, banyak juga faedah baru nanti kita lihat di i'rabnya nanti. Wa in ittasalat nun at-taukid, yaitu wa in ittasalat bihi nun at-taukid, kalau bersama dengannya nun at-taukid, khafifatan kanat aw sakilah, apakah khafifah ataupun sakilah, bunya ma'aha 'alal fathah, ya, mabni bersamanya 'alal fathah. Nahu qawlihi layus janan na walayakunan. Ini dua contoh. Layus janan na, nun terakhir adalah nun taukid sakilah, walayakunan. Ya, di situ ada tanwin. Itu bukan tanwin, tetapi nun taukid khafifah. Ya, yang berubah menjadi tanwin. Asalnya nun taukid khafifah karena yakuna fi'il dan fi'il tidak ditanwin. Tanwin alamat isim sebagaimana kita ketahui. Kama taqaddam dzalika fi mawadhi'id dhammah. Ya, kita sudah lewat ini. Nah, sekarang ada tambahan ini. Wala budda fil mudhari' an yakuna mabdu'an bi harfi za'id min hurufi arba'ah. Ya. Wala budda fil mudhari an yakuna mabdu'an biharfin zaid min hurufin arba'ah. Fi'il mudhari harus dimulai dengan salah satu dari harfin zaid, dari huruf tambahan yang empat. Salah satu dari huruf tambahan yang empat. Ya. Apa saja? Alhamzatu. Contohnya. Azhabu. Aqra'u. Aqtubu. Ya. Wanunu nadhhabu naqra'u naqtubu alya yadhhabu yaqra'u yaqtubu atta tadhhabu taqra'u taqtubu. Contohnya baik. Wahiya alhamzatu wa nunu wal ya'u wa ta'u al majmu'ah fi qawlika anaitu bimana adraktu. Ya, supaya gampang hafalnya, ya, digabung menjadi anaitu. Maknanya adraktu. Au qawlika na'aitu bimana ba'uttu. Na'ai itu bimana ba'utu. Au qawlika ataina au na'ti bimana al-maji. Ya, ini terserah aja. Yang penting empat ini. Ya, setiap fi'il mudhari' pasti dimulai dari salah satu dari empat huruf ini. Tapi yang harus diingat, ya, bahwasanya tidak semua fi'il yang dimulai dengan salah satu dari huruf ini berarti dia fi'il mudhari'. Ya. Bisa jadi apa? Bisa jadi dia fi'il madi. Contohnya apa? Akroma. Dimulai dengan hamzah, tapi hamzahnya, ya, dia tidak sebagai harfun zaid di fi'il mudhari. Ta'allama. Ya, dimulai dengan ta. Ya. Ini yang harus kita pahami. Setiap fi'il mudhari harus dimulai dengan salah satu dari empat huruf ini. Ya, apakah itu hamzah atau nun, ya atau ta. Tetapi tidak semua fi'il yang dimulai dengan huruf ini berarti dia fi'il mudhari'. Ya. Nah, berarti ada kekhususan gitu. Apa itu? Qala wa yustaratu fi hadhihi zawaid antadulla ala ma'nan wa huwa taqallum awil khitab awil ghibah awil ghibah atau al ghibah. Ya, disyaratkan pada huruf tambahan ini menunjukkan makna, apakah makna takallum, ya, menunjukkan makna al khitab, menunjukkan makna al ghibah, yaitu yang kaitannya dengan fa'ilnya. Ya. Misalnya Hamzah. Tadulu ala makna. Tadulu ala al-mutakallim. Ya, tadulu ala al-mutakallim. Ya, wahdahu. Mudhakkaran au mu'an kana au mu'annasan. Ya. Ada yang ditunjukkannya. Ya. Makna mutakallim kalau Hamzah. Begitu juga Nun. Tadulu ala al-mutakallim al-mu'azzim nafsahu au ma'ahu ghairuhu. Ya. Nadhabu naqra'u naqtubu menunjukkan mutakallim al-mu'azzim nafsahu. Yaitu dia membesarkan dirinya kami, tapi nunjuk dirinya sendiri. Atau ma'ahu gairuhu. Dia tidak sendirian, ada yang lainnya. Ya, kalau bahasa kita, kami. Alia tadullu ala al-ghaib. Sementara atta tadullu ala al-khitab. Au al-ghaibah. Ada maknanya. Ya, berbeda dengan kalau dia misalnya dimulai dengan huruf zaid, tetapi ya, dia bukan dimulai dari salah satu huruf ini, tetapi dia bukan fi'il mudhari. Ya, misalnya akroma tadi, hamzahnya tidak menunjukkan makna al-mutakallim, tapi menunjukkan makna al-tidak mutaaddi. Ya. Atau huruf asli. Contohnya akala, naqala, ya'isa, ta'isa disebutkan di sini. Ya. Qala wa ishtaratu fi hadhihi az-zawaid an tadulla ala ma'nan wa huwa taqallum al-khitab awil ghaibah. Fal hamzatu tadullu ala al-mutakallimi. Hamzah menunjukkan makna al-mutakallim wahdahu mudzakkaran kana aw mu'annasan. Nahu aqumu. Ya, aqumu, saya berdiri. Adhabu, saya pergi. Siapa saya? Bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Wa nunu tadullu ala al-mutakallim al-mu'adzib nafsahu au ma'ahu ghairuh nahu naqumu. Kami pergi. Ya, kami ini bisa dia sendirian. Ya, tapi dia membahasakan dirinya dengan kami. Ya, atau memang beramai-ramai. Ya, dia bersama dengan yang lainnya. Wal ya'u tadullu ala al-ghaib. Ya, menunjukkan al-ghaib nahu zaidun yaqumu. Dia pergi. Zaidun, dia pergi. Wa ta'u tadullu ala al-mukhatab awil ghaibah. Ya, nah ta, ini maknanya dua. Bisa menunjukkan al-khitab, al-mukhatab. Bukan al-khitab, al-mukhatab. Ya, lawan bicara. Anta takumu engkau berdiri, ya. Aina tadhabu ya Zaidu. Kemana engkau pergi, wahai Zaid? Misalnya. Atau ghaibah, ya, orang ketiga tapi perempuan. Misalnya Hindun takumu. Ya, Hindun, dia berdiri. Taib fakulun min akumu wa nakumu wa yakumu wa takumu fi'lun mudari'in liwujudil harfil za'ir fi awalihi. Ya. Karena ada harfun za'id pada awalnya. Tapi ingat dengan makna yang tadi. Fa in kanat hadhil ahruf asliyatan ghaira zaidatin nahu akala wa naqala wa ya'isa wa ta'isa aw kanat zaidatan lakinnaha la tadullu 'ala al-ma'na al-mutaqaddim nahu akrama wa narjasa wa yarna'u. Bukan yarna'u, ya yarna'a di sini. Ya, karena dia fi'il madhi. Wa ta'allama kanal fi'lu madhiyan la mudhari'an wallahu alam. Kalau huruf-hurufnya adalah asliyah, ya artinya fi'il tapi dimulai dengan salah satu huruf ini, tapi hurufnya asliyah. Contoh akala, dimulai dengan hamzah, tapi hamzah di sini bukan hurufun za'id, tapi hurufun asli dari akala. Naqala juga, ya'isa juga, ta'isa juga. Atau dia tambahan, tapi tidak menunjukkan makna mutaqaddim, makna yang terdahulu. Seperti yang kita contohkan tadi, akroma. Ya, akroma dimulai dengan hamzah. Hamzahnya za'idah. Tetapi tidak menunjukkan makna al-mutakallim. Bahkan akroma, fa'ilnya huwa. Ya, dhamir mustatir di situ. Baik. Berarti, hamzahnya apa? Muta'addi. Atau narjasa. Yar'ana, yarna'a, ya, ta'allama. Ya, disebut maknanya narjasa dan ta'allama disebutkan di ta'lib, di footnote. Nah, yang seperti ini, fi'ilnya fi'il madhi dan bukan fi'il mudhari'. Fi'ilnya fi'il madhi dan bukan fi'il mudhari'. Kenapa? Karena dia tidak. Dia walaupun dia hurufnya sama dengan ana itu tadi, tetapi dia bukan sifatnya tidak sama dengan yang ada di fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' sifatnya apa? Dia huruf tambahan dan menunjukkan makna, apakah makna takallum atau khitab atau ghaibah. Nah, kalau hilang dua sifat ini, maka dia bukan fi'il mudhari'. Ya. Hilang sifat za'idahnya, dia harfu asliyah. Atau dia za'idah tapi tidak menunjukkan makna yang kita sebutkan tadi. Maka dia bukan fi'il mudhari'. Wallahu ta'ala alam. Kita sebutkan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada nawasibul mudhari'. Ya, nawasibul mudhari'. Kemudian jawazimul mudhari' ini juga termasuk pelajaran yang kita harus betul-betul kuasai. Nastaghfiru lahu na subhanallahi wa bihamdih sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.